السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان رحمكم الله. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan maghfirah. Bulan yang penuh dengan rahmah. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka pada malam-malam Ramadan. Allah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia pada bulan Ramadan yang tidak diberikan pada bulan-bulan yang lainnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Hanya saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu peringatan yang penting untuk kita perhatikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi ada orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Bisa jadi ada orang yang qiyam Ramadan melakukan tarawih tapi tidak mendapatkan apa-apa dari tarawihnya kecuali hanya penat saja, hanya tidak tidur saja. Kita berharap mudah-mudahan kita tidak termasuk dari mereka yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memaksimalkan Ramadan kita? Agar kita bisa mendapatkan satu kualitas ibadah yang menjadikan kita kemudian pada akhirnya menjadi orang bertakwa sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, "Kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan mulai sekarang. Persiapan kita akan menentukan sejauh apa kualitas yang akan kita dapatkan pada bulan Ramadan nanti. Dari sekarang kita harus bersiap. Dari sekarang kita harus merencanakan. Dari sekarang kita harus membuat planning dan seterusnya. Apa langkah-langkah yang bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan karunia Allah pada bulan Ramadan? Ada 4 hal ikhwatul iman yang harus kita lakukan mulai sekarang menuju bulan Ramadan. Yang pertama ikhwafillah rahimakumullah adalah at-taubah ilallah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah langkah pertama. Setiap mukmin yang ingin mendekat kepada Allah, setiap mukmin yang ingin taqarrub kepada Allah, maka langkah pertama yang harus dia lakukan adalah memperbanyak taubat kepada Allah. Tentu taubat yang dimaksud adalah taubatan nasuha. Kenapa demikian? Sebab kita sadar bahwa kita dalam waktu 1 tahun ini, pas ke Ramadan yang lalu, banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, banyak melakukan pelanggaran. Kalau kita masih berlumur dengan dosa dan maksiat, kita khawatir bahwa dosa tersebut akan mempengaruhi nilai dan kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab seringkali ibadah menjadi berat untuk dilakukan, ibadah menjadi tidak nikmat, ibadah menjadi sukar untuk dilakukan akibat dari dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Satu kali Imam Hasan al-Basri rahimahullah ditanya oleh muridnya, "Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, aku ini adalah orang yang gemar melakukan qiyam, qiyamul lail, salat tahajud. Kondisi badanku juga sehat. Aku sudah menyiapkan air untuk bersuci. Tetapi apa gerangan yang membuat aku tidak bisa melakukan qiyamul lail, tidak bisa melakukan tahajud? Aku baru terbangun di waktu subuh." Kemudian Imam Hasan al-Basri rahimahullah memberikan jawaban. Kata beliau singkat, "Qayyadat ka dhunubuk, dosamu yang telah membelenggumu, dosamu yang membuat engkau berat untuk melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Karena itu ikhwatal iman, kalau kita ingin ringan dan cekatan dalam beribadah kepada Allah, bersihkan diri kita, cepat bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Bersegera, jangan kita tunda-tunda untuk bertaubat kepada Allah. Abu Sulaiman rahimahullah juga menegaskan bahwa la yafutu ahadan salat jamaah illa bidambin. Kata Abu Sulaiman, kadangkala ada orang yang tidak bisa melakukan salat berjamaah, berat melakukan salat jamaah, tidak lain lantaran dosa yang dia lakukan. Allah hukum orang tersebut, dan hukuman yang paling berat adalah ketika Allah membuat seseorang tidak bisa melakukan ibadah yang maksimal. Jadi langkah yang pertama kalau kita ingin ibadah kita maksimal kepada Allah adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ikhwatul iman rahimakumullah, adalah memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Ini adalah hal yang sangat penting. Bagaimana kita sebagai manusia harus membersihkan hubungan kita yang tidak baik dengan orang lain, harus mengembalikan kezaliman yang sudah kita lakukan, mengembalikan dan membersihkan atau memperbaiki kehormatan orang lain yang sudah kita rusak. Kalau ada hak orang lain yang kita ambil, cepat kembalikan sekarang. Kalau ada permusuhan dan kebencian, cepat kita bersihkan sekarang. Sebab rusaknya hubungan dengan manusia, kebencian dan permusuhan akan melahirkan sesuatu yang fatal nanti. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya, maghfirahnya kepada manusia, orang-orang yang bermusuhan, orang-orang yang menyimpan dendam dan kebencian akan terhalang dari maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah, kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, bahwa orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, orang yang melakukan qiyam ramadhan dengan iman penuh pengharapan juga akan diampuni dosanya oleh Allah. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bayangkan begitu banyak maghfirah Allah berikan pada bulan Ramadan. Tapi kita tidak boleh lupa ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis-hadis yang lain yang juga mirip yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di antaranya Allah subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban misalnya, sebagaimana hadis yang hasan, bahkan Al-Albani mengatakan sahih. Kata beliau, pada malam nisfu Sya'ban Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, pada malam nisfu Sya'ban Allah melihat kepada semua makhluk dan Allah memberikan ampunan kepada semua makhluk kecuali dua orang yang tidak diampuni oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Allah tidak mau disekutukan dengan yang lain. Allah tidak rela dirinya disekutukan dengan yang lain. Yang kedua, au musyahin, orang yang menyimpan dendam dan permusuhan. Orang yang menyimpan dendam dan permusuhan, orang yang semacam ini tidak akan mendapatkan maghfirah Allah. Dalam hadis yang lain terkait dengan hadis hari Senin dan Kamis, karena Allah juga membukakan pintu sorga dan memberikan ampunan pada setiap hari Senin dan Kamis, ternyata Allah mengatakan kepada malaikat, anziru hadaini hatta yastaliha, tangguhkan untuk dua orang yang sedang bermusuhan, untuk dua orang yang sedang bersengketa, untuk dua orang yang sedang berkonflik ini, tangguhkan ampunan untuk mereka sampai mereka berdamai. Coba bayangkan betapa maghfirah Allah sangat terkait dengan hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan sesama hamba. Harus kita bersihkan diri kita. Karena itu ada budaya yang bagus, yang positif. Sebelum Ramadan biasanya berkumpul, saling memaafkan antara satu dengan yang lain, kita kembalikan kehormatan orang lain dan seterusnya. Karena itu adalah langkah. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, kita harus bersihkan diri kita dari hal-hal yang akan merusak hubungan kita dengan manusia. Ini adalah langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, ikhwafillah rahimakumullah, adalah bagaimana kita menyiapkan satu rencana yang matang, melakukan perencanaan, melakukan planning yang bagus. Pada bulan Ramadan, apa yang mau kita lakukan? Ibadah seperti apa yang mau kita kerjakan? Target-target apa yang mau kita selesaikan pada bulan Ramadan ini? Dengan harapan bahwa Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Sebab niat kita, rencana kita, planning kita, target kita, itu dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, ikhwatul iman rahimakumullah, kalaupun kemudian Allah menentukan ajal kita tidak sampai pada bulan Ramadan, tetapi karena niat kita, karena target kita, karena rencana kita, maka insya Allah niat tersebut Allah catatkan pahalanya, Allah berikan pahalanya kepada kita, sebagaimana yang disebutkan dalam satu ayat misalnya, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang ingin berhijrah ke jalan Allah dan Rasulnya, lalu di tengah jalan sebelum dia sampai ke tempatnya, ke tempat tujuannya, dia sudah meninggal dunia. ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Pahalanya sudah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun belum selesai, walaupun belum dia tuntaskan, tapi Allah sudah catat. Bahkan Rasulullah mengatakan, man hamma bihasanatin walam ya'malha. Kalau ada orang yang berniat melakukan satu amal kebaikan, tapi dia belum melakukannya karena ada udzur, karena ada halangan yang syar'i, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kutibat lahu hasanah, akan dicatatkan pahala buat dia. Jadi niyatul mu'min khairun min amalih. Perbanyaklah kita membuat niat, rencana-rencana baik untuk bulan Ramadan. Dan langkah yang keempat adalah membiasakan dari sekarang. Membiasakan ibadah, membiasakan tilawah, membiasakan qiyamul lail, membiasakan zikir, membiasakan infak dan sedekah, membiasakan amal-amal kebaikan. Kalau kita sudah terbiasa, insya Allah pada bulan Ramadan kita akan ringan melakukannya. Tapi kalau kita tidak terbiasa, maka bisa berat kita melakukan itu semuanya. Mudah-mudahan ikhwatal iman rahimakumullah, empat langkah ini akan menjadikan ibadah Ramadan kita lebih berkualitas dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bono rebia